Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ رحمه تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في كتاب العبودية: فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. Tentunya ya, mengambil sesuatu ya, ingin mendapatkan sesuatu namun dengan cara apa? Meminta-minta atau hatinya berharap sekali dari hasil minta-minta tersebut, tentunya hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fil hadis as-sahih, kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang sahih, man yastaghni yughnihillah, barang siapa yang dirinya itu merasa cukup, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kecukupan kepadanya. Kemudian juga wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, dan barang siapa yang memiliki iffah, menjaga kehormatannya dari perbuatan-perbuatan ya, di antaranya tadi soal minan nas, meminta kepada manusia, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan atau menjaga kehormatannya. Wa man yatasabbar yusabbirullah, dan tentunya orang yang dia itu bisa bersabar, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan kesabarannya. وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرٌ وَأَوْسَى مِنَ الصَّبْرِ, dan tidaklah ada suatu nikmat yang paling agung ya, yang diberikan kepada seorang hamba melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Sifat ataupun rasa kesabaran pada dirinya. Tentunya orang-orang yang memiliki sifat kesabaran ini adalah termasuk orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang dia itu merasa dirinya istaghni, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kecukupan, al-jaza min jinsil amal. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya apa? Suatu amal itu tergantung dari niat, dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia peroleh sesuai dengan apa? Wa innamal a'mal binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka penting untuk meluruskan niatnya pula, agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang dillah, yang hina, yang rendah. Tentunya yang menyesatni, orang yang diberikan atau merasa dirinya cukup, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa kecukupan anin nas, dari pada meminta kepada manusia. Wa man yasta'fif anis su'al, barang siapa yang dia itu bisa menjaga kehormatannya dari perbuatan apa? Meminta-minta. Tentunya yarzuquhullah al-iffah. Allah juga kan memberikan apa? Rizki berupa iffah kepadanya. Kemudian juga wa man yatasabbar yusabbirhullah. Orang yang bisa bersabar, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesabaran kepadanya. Jadi as-sabrul insan, sekalipun dia itu dalam keadaan sulit, wa yatlub ar-rizq ma'atab wa yasbir, dan dia berusaha untuk mendapatkan penghasilan, mencari rezeki sekalipun itu melelahkan, dan dia bersabar, wa la yadhillu lin-nas, dan tetap dia tidak merendahkan dirinya di hadapan manusia, wa yanzur ila ma bi aidi, dan tetap dia menghadapi sesuatu sesuai dengan kemampuannya yang ada di hadapan dia, tidak melihat ke atas yang tentunya dia tidak akan mampu untuk mengejarnya. Bal yasbir ala al-amal wa ta'ab wa ala al-hajah ghair syadidah, dan dia terus berusaha, bekerja keras, bersabar sesuai dengan kebutuhannya, dan dia tidak wala yas'alun nas. Itu diantara bentuk as-sabar, tetap bersabar, tetap dia berusaha, berupaya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kemudahan, memberikan rasa kecukupan kepadanya. Kemudian juga ada wasiatnya, wa awsa khawas ashabi alla yas'alun nas syai'an. Ya, di antara para sahabat, ya, mereka memberikan wasiat, wejangan, nasihat, janganlah kalian itu meminta-minta kepada siapapun, apapun bentuknya, syai'an, tidak mesti bentuknya harta. Contohnya di sini wa fil mustad anna Abu Bakrin kana yasqut as-saut min yadihi fala yaqul li ahadin nawilni iya, bahwasanya Abu Bakar ketika apa pecut dari kudanya itu terjatuh, dia tidak meminta bantuan untuk diambilkan. Wa yaqul inna khaliri amarani alla as'ala an-nasa syai'an, karena dia pernah diberikan wejangan bahwasanya jangan meminta sesuatu apapun kepada manusia kalau engkau masih sanggup. Wa fi sahih Muslim wa ghairi an Auf bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bay'ahu fi ta'ifatin wa asara ilahim kalimatan khafiyah. Begitu pula dari Sahih Muslim, ya, di dalam Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik bahwasanya Nabi SAW pernah membaiat suatu kaum yang di situ Rasulullah SAW memberikan wasiat yang sir, yang khafi, Allah tas'alun nasa syai'an, jangan sekali-kali engkau meminta kepada manusia. Fakana ba'du ulaika nafar yaskutu saut min yadi ahadihim wala yakul li ahadin nawilni iya. Sama. Jadi ketika salah seorang di antara mereka itu ada yang terjatuh mungkin benda ataupun tadi ya, pecut buat kudanya, maka dia tidak mengatakan atau meminta bantuan kepada yang lain. Nah, tentunya wasiat dari para sahabat, khiyar sahabah innal bay'ah wa annam la yas'alun nasa syai'an, mahma kan yang mereka diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta-minta kepada manusia dalam bentuk apapun ataupun dalam bagaimana keadaan. Lianna su'al fihi dillatun lil makhluk. Karena bentuk as-su'al, meminta-minta itu termasuk suatu kerendahan di hadapan makhluk, sekalipun itu fi ghairi al-mal, bukan bentuk harta. Fakana ahaduhum yaskut sautuhu fil ard fala yaqul ahad nawilni iya. Ya, seperti contoh tadi ketika terjatuh pecutnya, dia tidak minta untuk diambilkan, namun dia turun bal yanzil wa ya'khud yas, ya, kemudian dia mengambil apa, sautuhu fil ard. Tentunya fa bi hadha rif'ah, ini termasuk bentuk apa, kemuliaan, wa izzah wa syaraf. Namun apabila ida sa'ala nas wa talaba minhum walau rafa'a sautahu ilai fa in yadullu lahu, sekalipun itu nanti kalau diambilkan, maka ini termasuk bentuk apa, zillah lahum. Wal insan ida awwada nafsu 'ala syai, kalau manusia itu terdidiknya, terpola, terbiasa dengan sesuatu yang kecil, yang di situ adalah bentuk kehormatan, menjaga iffah, kemudian juga dia membiasakan diri dari hal-hal yang positif, sekalipun itu kecil, tentunya hal tersebut, fa innu yatajarra al-kathir, maka akan lebih terbiasa lagi kalau di dalam hal-hal yang lebih besar. Nah, apalagi dalam bentuk ibadah. Nah. Jadi fala yaftah al-bab ala nafsi. Jangan sekali-kali kita membuka pintu sekalipun itu peluangnya kecil, tapi kalau dalam hal-hal yang bisa merendahkan dirinya di hadapan makhluk ataupun juga di situ suatu keharaman atau kelalaian, mahma amkanu al-istighna 'anil nas, maka terlebih-lebih dalam hal apa, as-su'al, meminta-minta, maka jangan sekali-kali kita membuka yafta al-bab 'ala nas di dalam hal meminta-minta tersebut, al-istighna 'anil nas. Karena namanya manusia, dia kalau terus dimintai, maka dia akan merasa apa? Merasa jenuh, merasa bosan. Sekalipun dia memberi, namun dia merasa terbebani. Wanas yamiluna min su'ali wa yastaskiluna. Nah, dia akan merasa jenuh, merasa bosan, bahkan juga akan merasa terbebani. Kemudian justru kalau kita meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqad dallat an-nusus 'ala al-amri bi mas'alatil khaliq. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hendaklah meminta itu kepada al-Khaliq, kepada sang pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah dari Allah. Wan nahi an mas'alati makhluq min fi ghairi mawdhi'in. Dan tentunya ada larangan yang meminta kepada makhluk yang tidak ada, tidak pada tempatnya. Qala ta'ala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kalian sudah selesai dari suatu urusan, suatu kerjaan, maka hendaklah kalian terus berusaha, berupaya keras untuk di dalam urusan yang lain. Dan tentunya yang dimaksudkan di sini, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Dalat al-hadits kathiran 'ala wujub mas'alati al-khaliq. Dan banyak juga hadis yang menunjukkan wajibnya untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Khaliq. Tentunya fa tas'alullah kullu ma tahtaj ilaih, karena hada min al-ubudiyah wal isti'anah wal istighatsah billah. Kalau engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kau inginkan atau yang kau butuhkan, tentu ini termasuk bentuk ibadah ubudiyah dan juga memohon pertolongan atau bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah min anwa al-ubudiyah, termasuk dari bentuk ubudiyah, dan termasuk min kamal al-ubudiyah, termasuk kesempurnaan apa? Ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak meminta kepada manusia. Wa innama tahsur su'al billah. Dia hanya membatasi memintanya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Tentunya orang demikian, alladhi yassuru lak ma tas'al, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya atau memberikan jalan keluarnya ketika dia minta kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mintanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Amma al-makhluk, kalau kita minta kepada makhluk, bisa jadi engkau akan diberi ataupun juga tidak diberi. Namun pada dasarnya itu adalah dillatun lil makhluk. Karena makhluk sendiri sebetulnya yakrah. Dia itu enggan untuk dimintai. Adapun Allah Jalla wa'ala fa innahu yafrah. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya itu meminta, membutuhkan sesuatu, maka tentunya Allah itu senang apabila ada hambanya itu selalu meminta kepadanya. Bahkan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faragta fansab. apabila engkau sudah selesai dari kesibukanmu, urusanmu, pekerjaanmu, dari perkara-perkara duniawiyah, ya, asghalaka wa amalaka al-dunyawiyah fansib li ibadati rabbik, tentunya engkau berupaya untuk kembali, berusaha dengan keras, ya, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-mu, dengan menjalankan salat, berzikir kepada Allah ataupun ibadah-ibadah yang lain, dan terus berupaya mengisi waktu-waktunya dalam rangka bi ta'atillahi jalla wa'ala. Naam. Jadi kata fansab ai ita fi dalika washkul faragha fi dalik. Hendaklah waktu kekosongan yang engkau dapati, maka aktifkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya khair, dalam bentuk kebaikan, maka engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang namanya manusia katsir minan nas, yang mereka ketika mengisi kekosongannya, yasghuluna faraghahum dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang bisa membahayakan dirinya, baik itu al-lahu wal-la'ab wal-ghaflah, apakah itu bisa bentuknya kelalaian, meninggalkan ibadah kepada Allah, bahkan sering bermain, sehingga dia lalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktunya untuk berpoya-poya, menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang, namun tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Maka tentunya orang-orang yang demikian, ya dan billah, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. La qiraatul Quran, wala shalah, wala dzikir, wala khair. Tidak ada salat di dalamnya, tidak ada berzikir, tidak ada membaca Al-Qur'an Karim, atau juga tidak mengisi dengan mempelajari ilmu agama, apakah dengan membacanya atau duduk di majelis atau mendengarkan kajian, itu juga ya, termasuk khair. Namun apabila waktu kekosongannya untuk apa? Bersantai, ghaflah, iya dan billah, maka kita berlindung dari perkara-perkara yang demikian. Ini faida farog tafansof wa ila rabbika fargo. Kalau sudah selesai dengan urusan duniawi, maka kita habiskan pula dengan urusan yang lain, yang tentunya untuk kemanfaatan diri kita sendiri dan juga bisa untuk orang lain. Naqtabillahi subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.